cinta ternyata ada. Jo sui saiki tak tersani. Terima kasih. iki masya ta utian jero ati nono wujude huli ngenteni lusa ati iki Rekong ngajak dipisahan

Ditinggal bojone minggat dadi TKW sampe akeh duwite